lamo-lamo menanggung rindu. Siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Ramo-ramo hinggok nan di batu, malalu tabang kata manbungo. Lamo-lamo menanggung rindu. Siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Kenai batu cubu oh muda sayang, salah tingkah yo nang dibue yo. Malam nanti tempuh taraso panjang, taraga nak batamu pandang. Bulan nan tarang nan dinai pandangi, rasonyo adi yo nan merupu. Entah di awan yo nan merintangi, bakal lambah hujan kita jadinya. Denai basuh adik laco iko bana sesonyo. Jika nganyo babulan sampai pulau batahun, amu angui hati nengko diparun. Diparun geraso rindu-rindu, rindu taraga na batamu. Denai basuh adik laco iko bana sesonyo. Jika nganyo babulan sampai pulau batahun, amu angui hati nengko diparung. Diparung